إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini meskipun pendek tetapi mengandung makna yang sangat agung. Dan demikianlah setiap perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu memang mengandung kesempurnaan. Sejumlah para ulama memberikan komentar-komentar yang luar biasa terhadap hadis ini. Di antaranya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau mengatakan hadzal haditsu aslun min usulil adabi. Hadis ini adalah merupakan dasar atau salah satu dasar dari dasar-dasar adab yang paling penting. Karena seseorang dengan memperhatikan isi dari hadis ini, maka ia akan menjaga setiap ucapan dan setiap perbuatannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan salasatun yazidu fil aql. Ada tiga perkara yang dapat menambah pemahaman seseorang. Yang pertama adalah mujalasatul ulama. Duduk bergaul bersama dengan para ulama. Ini jelas ya. Karena siapapun yang duduk bersama dengan ulama, duduk bersama dengan orang alim, maka dia akan mendapatkan manfaat-manfaat ilmu. Kemudian yang kedua adalah mujalasatus solihin. Duduk bersama dengan orang-orang soleh. Orang yang duduk bergaul bersama dengan orang-orang soleh, ia akan mendapatkan manfaat kesolehan yang ditularkan olehnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan, memberikan motivasi agar kita semua memilih teman yang baik, teman yang soleh. Bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan semacam permisalan antara teman yang baik, teman yang soleh dengan teman yang tidak soleh, teman yang jelek. Masalul jalisis salih wal jalisis su, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti hamilil misk wa nafihil kir. Seperti orang yang membawa minyak wangi atau tukang minyak wangi dengan pandai besi. Teman duduk yang soleh, teman duduk yang baik itu diibaratkan seperti tukang minyak wangi. Di mana siapapun yang berdekatan dengannya pasti akan tertulari wanginya. Sedangkan teman duduk yang jelek diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tukang pandai besi. Jadi ini yang kedua, mujalasatus solihin, duduk bergaul berteman dengan orang-orang soleh. Ini akan menambah wawasan, menambah pemahaman. Dan yang ketiga adalah tarkul kalam fima la ya'ni, meninggalkan setiap perkataan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga ini tentu ada kaitannya dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat baginya. Satu di antaranya adalah perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya. Nah. Lalu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Qad jama'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-wara'a kullahu fi kalimatin wahidatin wa hiya hadzal hadits." Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah mengumpulkan seluruh bentuk wara' dalam satu kalimat, yaitu apa yang terkandung di dalam hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wara' itu, ikhwan fillah rahimakumullah, tingkatannya lebih tinggi di atas daripada zuhud. Kalau zuhud itu seseorang yang meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza zahid. Ini yang disebut zuhud. Kalau wara', ya, hal-hal yang mubah pun orang yang wara' kadang ditinggalkan ketika dia mengkhawatirkan kalau hal-hal tersebut bisa mempengaruhi dinnya, bisa mempengaruhi urusan akhiratnya. Ya. Karena itu orang yang meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat itu tidak disebut zahid, tidak disebut zuhud, tetapi wara'. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan seluruh bentuk wara' dalam satu kalimat, yaitu hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Nah, Ikhwan fiddin rahimakumullah, selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan ada 10 perkara, ada 10 perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia. 10 perkara yang dimaksud, yang pertama adalah al-ilmu bila amal. Ilmu yang tidak dibarengi dengan amalan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena yang dimaksudkan dari ilmu itu adalah al-amal. Sebagaimana pernyataan salah seorang salaf, hatafal ilmu bil amal wa illa irtahala. Ilmu itu selalu menarik, selalu mengajak, selalu menuntut untuk diamalkan. Kalau tidak, irtahala, maka ilmu akan hilang. Ilmu akan pergi. Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran menyindir orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dimiliki. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala manakala kalian mengucapkan sesuatu tetapi kalian tidak mau mengerjakan. Bahkan diancam dengan ancaman yang keras. Tidak hanya sekedar disindir, bahkan diancam oleh Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini memberikan sebuah gambaran kepada kita yang jadi patokan dalam hal ilmu itu bukan banyaknya ya, tetapi bagaimana ilmu tersebut bisa diamalkan. Karena yang disebut dengan alim, yang disebut dengan orang yang berilmu itu, gambarannya tidak selalu tentang orang yang banyak wawasannya. Seseorang yang dikatakan berilmu itu, gambarannya tidak selalu tentang orang yang bisa berceramah di sana dan di sini, di semua tempat, tidak. Al-alimu, orang yang berilmu, kata Imam Mashruq Ibn al-Ajda', adalah orang yang ada dalam hatinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i ilman an yakhshallah, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu manakala dia memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu cahaya, cahaya yang sangat berpengaruh bagi seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-ilmu nurun yaja'aluhullah fil qulub. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala adakan di dalam hati. Yang dampaknya akan terlihat dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah simpan di dalam hati, maka ilmu ini adalah sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang. Ilmu adalah sesuatu yang dapat memperbaiki keyakinan seseorang, memperbaiki ibadah, memperbaiki muamalah, memperbaiki akhlak, dan seterusnya. Ketika seseorang dianugerahi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tidak mengamalkannya, tidak nampak ada perubahan-perubahan dalam dirinya, maka ini sesuatu yang la yanfa', sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang sia-sia. Pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Ya. Pohon tak berbuah. Sebesar apapun, setinggi apapun pohon itu, kalau tak berbuah, kemanfaatannya tidak sempurna. Ya. Beda halnya dengan pohon, meski pendek, tapi subhanallah, buahnya luar biasa. Maka orang bisa mengambil banyak manfaat darinya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya, yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah al-amalu bila ikhlasin wal mutabah. Amal tanpa dibarengi dengan ikhlas dan mutabah. Amal yang tidak dibarengi dengan ikhlas dan mutabah menjadi amalan yang sia-sia. Amalan yang tidak bermanfaat. Karena yang ditilai dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan banyak dan sedikitnya amal itu, namun apakah amal ini amalan yang masuk dalam kategori ahsanu amala, amalan yang paling baik atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kematian, kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang amalnya paling baik? Kata Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala, atau Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala, ahsanu amala ay akhlasahu wa aswabuhu. Amal yang paling baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling benar adalah yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan kata lain mutabaah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kalanya amalan yang mungkin dalam pandangan kita kecil, tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi besar. Itu karena amalan tersebut didukung oleh dua hal tadi, ikhlas dan mutabaah. Dan sebaliknya bisa saja ada sebuah amalan yang dalam pandangan kita, amalan yang masya Allah, amalan yang besar, amalan yang luar biasa, tetapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tidak didukung oleh dua hal tadi. Tidak didukung dengan keikhlasan dan tidak didukung dengan mutabaah. Karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, keikhlasan adalah hal yang sangat kita butuhkan. Fi kulli syai, dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Artinya bahwa kita berangkat ketika akan melakukan sesuatu, itu atas dasar keikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengawali aktivitas sehari-hari dengan ikhlas dan mengakhirinya dengan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, al-ikhlasu ma'nahu ifradullahi ta'ala bil qasdi. Ikhlas itu artinya adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal tujuan. Artinya tidak ada yang dituju kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas. Setiap kali melakukan sesuatu, maka tujuan utamanya adalah Allah. Ikhlas ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mampu mewujudkan hal ini dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan, kita akan merasa lega dan tidak akan pernah ada kata menyesal. Ya, tidak akan pernah ada kata menyesal. Karena yang diharapkan hanya ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Dalam muamalah sehari-hari, ya, di tengah-tengah masyarakat umpamanya, ada kalanya kita dihadapkan kepada satu kenyataan, ketika kita melakukan kebaikan ternyata dibalas dengan kejelekan. Ya. Atau yang sering diistilahkan dengan air susu dibalas air tuba. Ya. Kalau kita ikhlas ketika melakukan kebaikan itu, sekalipun ya, mendapatkan balasan yang tidak sama, maka kita tidak akan pernah menyesal. Karena yang kita kejar sekali lagi adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Ya. Kalau mengejar ridha manusia, itu kita tidak akan pernah sampai. Ridha nas ghayatun la tudrak. Karena keriduan manusia itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Tidak akan pernah ada batas akhirnya. Hatta la nandam, agar kita tidak menyesal, maka lakukan segala hal atas dasar ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya yang ketiga adalah al malu bila infak. Yang ketiga, al-mal bila infak, harta yang tidak dibarengi dengan infak, membelanjakannya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Terkait harta, ada hal yang penting untuk kita ketahui. Pertama, harta adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan harta ini kepada siapa yang dikehendakinya. Nah. Oleh karena itu, maka kita jangan sampai memiliki perasaan hasad, dengki, benci terhadap orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta benda. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Itu semua adalah fadlullah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah keutamaannya sangat besar. Ya. Kemudian yang kedua, harta adalah nikmat. Harta adalah nikmat. Dan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah membagikan rahmat ini kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh hasad, dengki, marah, tidak suka kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal harta. Am yahsadunan nas ala ma atahumullah. Apakah mereka dengki, benci ala ma'atahumullah, atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? yang membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Ahum yaqsimuna rahmat rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Rabb-mu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi hal yang wajar jika ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi kelebihan dalam hal harta, ada yang tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhwanul fiddin rahimakumullah, harta yang tidak dibelanjakan dalam perkara yang ma'ruf adalah sesuatu yang sia-sia. Ya. Sesuatu yang sia-sia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta benda kalian melupakan kalian dari tugas dan kewajiban kalian untuk melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Jangan sampai harta benda yang kalian miliki melalaikan kalian dari menuntut ilmu syar'i. Ya. Karena tidak sedikit orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan harta kepadanya, membuat dia lalai. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi, al-mal bila infak, harta yang tidak diinfakkan atau dibelanjakan dalam perkara yang ma'ruf, ya, adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, hal lain yang penting untuk kita ketahui terkait dengan harta ini adalah bahwa orang yang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menunjukkan bahwa Allah secara pasti mencintai orang tersebut. Artinya orang yang diberi kelebihan harta bukanlah dalil kalau orang tersebut adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya sebagai ujian baginya. Ya. Atau bahkan azab. Azab yang Allah Subhanahu wa taala segerakan secara perlahan. Nah. Maka jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan harta kepada kita, jadilah kita sebagai orang yang bersyukur. Salah satu cara untuk mensyukurinya adalah membelanjakan harta tersebut dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Nah, karena seperti yang kita ketahui bahwa harta tidaklah ya, akan kita bawa, akan selalu bersama kita sampai di kehidupan akhirat, tidak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan bermanfaat bagi seseorang itu adalah yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, ya. Nah. Ikhwan fill din rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat adalah al-qalbu bila mahabbatillah. Yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang termasuk ke dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia adalah hati yang tidak ada mahabbah di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tidak terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena mahabbah, kecintaan itu tempatnya di dalam hati. Ya, kecintaan tempatnya di dalam hati. Bukan hanya sekedar lisan, ya. Kalau lisan bisa saja setiap orang dengan mudah dan bebasnya mengatakan kata cinta. Namun yang jadi patokan adalah apa yang ada dalam hati. Ketika cinta itu sudah bersemayam di dalam kalbu, ya, maka itu akan nampak dalam perbuatan, dalam ucapan, dalam pengorbanan. Karena tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Ada cinta berarti harus ada pengorbanan. Hati yang kosong dari mahabbah, dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang marid, hati yang sakit. Ya. Hati yang hampa. Dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu unsur penting dalam hal ibadah. Karena ibadah itu memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Rukun yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Dan rukun yang ketiga adalah roja, harapan. Kalau kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai salah satu unsur yang penting dalam ibadah, berarti sesuatu yang harus ada. Tidak ada ibadah tanpa mahabbah, tanpa adanya kecintaan. Ada ibadah ketika ada mahabbah, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah adalah mahabbah di dalam kalbu. Ya. Maka menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat ketika seseorang memiliki hati tetapi hampa, kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fil jasadi mubghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya alqalb. Sesungguhnya dalam jasad itu ada mubghah, ya. Kalau yang disebut dengan mubghah ini baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan kalau rusak, maka rusak. Mubghah yang dimaksud adalah hati, al-qalb. Ada orang yang mengatakan hati itu adalah raja. Ya, mungkin dari satu sisi tidak salah, ya. Karena memang segala sesuatu bermula dari qalbu. Nah. Hati adalah sesuatu yang harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita hidupkan selalu. Bil iman, dengan keimanan, wal ilmu, dan ilmu, ya. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Semua itu bisa menghidupkan hati. Hati adalah sesuatu yang paling penting, yang paling krusial, gitu ya. Yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahum qulubun la yaqiluna biha. Orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak dapat memahami. Berikutnya yang kelima adalah Al-jasadu bila khidmatillah. Jasad, tubuh, tanpa ada khidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jasad yang tidak digunakan ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak digunakan untuk berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagusnya jasad bentuk tubuh seseorang itu tidak dilihat dari zahirnya. Tetapi dilihat dari sisi bagaimana jasad atau tubuh tersebut menjadi jasad dan tubuh yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau soal postur tubuh yang besar, sudah banyak orang. Ya, banyak yang memilikinya. Apalagi postur tubuh yang kecil, lebih banyak lagi. Ya. Tapi yang jadi patokan bukan itu. Dalam kita menilai ya, seseorang. Yang jadi patokan adalah bagaimana tubuh dan jasad yang dimiliki itu benar-benar sebagai jasad dan tubuh yang bermanfaat. Ya. Yang nampak ketundukan dan khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna allaha la yangzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum atau ajsamikum. Walakin yangzuru ila qulubikum. Atau bihadal ma'ana. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan melihat bentuk rupa kalian, tidak akan melihat bagaimana bentuk tubuh jasad kalian, akan tetapi yang akan Allah subhanahu wa ta'ala lihat itu adalah apa yang ada dalam hati kalian. Ayat ini sangat selaras sekali dengan firman Allah, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Takwa letaknya di dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Ya. Allah akan melihat apa yang ada dalam hati. Yang akan Allah lihat, yang akan Allah tilai adalah ketakwaannya, khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya bentuk tubuh ya, yang besar, namun tidak dimanfaatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tidak terlihat khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi menjadi sesuatu yang luar biasa bermanfaat. Ketika ada seseorang yang secara postur kecil, namun luar biasa. Nampak sekali khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketundukan dan kepatuhannya. Tidak sedikit di kalangan para sahabat yang memiliki postur tubuh yang kecil. Tetapi soal ibadah, soal khidmat kepada Allah luar biasa. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud. Yang sempat ditertawakan ketika terlihat tersingkap betis beliau yang kecil. Ya. Ditertawakan, dihina. Ketika betis beliau tersingkap. Namun, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, menyampaikan di hadapan para sahabatnya bahwa kedua betis ini kalau ditimbang di hari kiamat nanti maka lebih berat timbangannya dibandingkan dengan gunung Uhud sekalipun. Ya. Jadi sekali lagi tidak dilihat dari postur tubuh. Namun demikian akan lebih ideal tentunya ada orang yang posturnya masya Allah kuat besar, ya. Kemudian nampak khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, cocok kan melihat postur tubuh yang seperti itu, kemudian nampak ketundukan khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit para sahabat yang seperti itu keadaannya, dilihat dari postur tubuh masya Allah besar, namun nampak khidmatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sahabat Mughirah bin Syu'bah, ya, atau sahabat yang lainnya, ya. Ada sahabat Rasul SAW yang perutnya besar, menggambarkan kalau dia memang memiliki postur tubuh yang tinggi besar. Namun dikatakan bahwa perutnya yang besar ini bukan karena banyak makan. Bukan karena itu. Tetapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan ia dalam hal itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dengan demikian maka kita harus memanfaatkan nikmat jasad yang sempurna, tubuh yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita gunakan dalam hal-hal yang baik, menampakkan ketundukan, kepatuhan dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ke-6 adalah al-mahabbah biduni ridha. Kecintaan tanpa dibarengi dengan kerelaan. Keridhaan untuk melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, sia-sia, ketika tidak ada kerelaan, tidak ada kepatuhan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang menjadi dasar mengapa kecintaan itu harus dibarengi dengan kerelaan. Kalau kita menyatakan cinta kepada Allah, maka kita harus rela. Kita harus tunduk, kita harus patuh menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tadi ya, seperti saya singgung sebelumnya, bahwa kecintaan itu membutuhkan pengorbanan. Kecintaan membutuhkan pengorbanan. Harus ada aksi. Ada cinta, ada aksi. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ingin menggapai apa yang menjadi cinta kita, tentu kita rela untuk melakukan segala hal. Untuk bisa datang ke daerah sini saja, tidak jadi masalah. Harus menyeberangi lautan dan mendaki gunung. Tidak jadi masalah. Karena apa? Karena sudah ada kecintaan. Ada kecintaan. Cinta kepada apa? Cinta kepada ilmu. Rela kita berkorban. Biarpun perjalanan jauh, berjam-jam, tidak jadi masalah. Karena ada kecintaan. Kecintaan kepada sesuatu yang baik itu membutuhkan adanya kerelaan kita untuk menjalaninya, untuk mengamalkannya, untuk melakukannya. Bohong kalau ada seseorang yang mengatakan cinta kepada kebaikan tetapi tidak mau mendekatinya, tidak mau mengamalkannya. Cinta kepada manhaj salaf, ini artinya butuh kerelaan, butuh kepatuhan, butuh keriduan dari kita terhadap segala hal yang menjadi prinsip-prinsip salaf. Tidak bisa diterima kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya cinta pada manhaj salaf tetapi tidak ada aksi. Realitanya jauh, nggak bisa dibenarkan. Kalau cinta kepada manhaj salaf, maka harus rela mengamalkan, melakukan setiap apa yang menjadi tuntutannya. Semua prinsip-prinsipnya diamalkan dengan baik dalam kehidupan. Nah, cinta kepada dakwah juga sama. Kalau kita cinta kepada dakwah, maka kita harus rela mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga, bahkan materi, untuk apa? Untuk dakwah. Intinya bahwa cinta itu menuntut segala-galanya dari diri kita. Ya. Menuntut segala-galanya dari diri kita. Nah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya yang ke-7. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang termasuk perkara tidak bermanfaat dan sia-sia adalah waktu yang terbuang percuma. Waktu yang terbuang percuma. Ya. Waktu ini menjadi fitnah memang bagi manusia. Seperti yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, nikmatan magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang banyak di antara manusia tertipu dengan keduanya, yaitu as-sihhatu wal farah, kesehatan dan waktu yang luang. Kesehatan dan waktu yang luang. Memang seringnya kita ketika diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa kalau pada satu saat kita akan sakit. Begitupun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang luang kepada kita, seringnya kita lalai, seringnya kita tidak sadar kalau satu waktu kita akan dihadapkan kepada sesuatu yang akan menyibukkan kita. Ya. Karena tidak ada yang abadi dalam kehidupan dunia ini. Orang sehat tidak akan selamanya sehat. Pasti akan sakit. Yang sakit pun sama. Tidak akan selamanya sakit. Kecuali kalau sakitnya itu menjadi tanda akhir daripada hayatnya. Ya. Waktu luang pun sama. Seseorang tidak akan selamanya memiliki waktu yang luang. Ada kalanya dia dihadapkan kepada sesuatu yang sangat-sangat menyibukkannya. Demikian sebaliknya. Tidak selalu seseorang itu dihadapkan kepada perkara-perkara yang menyibukkannya, luar biasa. Namun, suatu saat dia akan mendapatkan waktu yang luang. Maka, waktu yang luang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Ya. Jangan terbuang percuma. Nah, karena al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Ya. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, ya, maka bukannya dapat memenggal kepala musuh, namun justru pedang tersebut malah memenggal kepala sendiri. Ya. Kalau kita memiliki waktu kemudian terbuang percuma, ya, tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, maka ini menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena waktu itu hanya ada dua saja kemungkinannya. Kalau waktu itu digunakan untuk perkara-perkara yang baik, ya, maka perkara-perkara yang jelek akan tersingkirkan. Namun sebaliknya, kalau tidak digunakan untuk perkara yang baik, maka pasti digunakan untuk perkara yang jelek. Ya. Ima digunakan untuk hal-hal yang baik, wa ima digunakan untuk hal-hal yang jelek. Nah, yang ke-8 ya, adalah pikiran yang hampa. Pikiran yang hampa. Ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Pikiran yang hampa. Pikiran yang hampa, yang tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, adalah pikiran-pikiran yang tidak digunakan untuk bertafakur, memikirkan, ya, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, ditampakkan bagi orang-orang yang dapat menggunakan pikirannya dengan baik. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, adalah merupakan ayat bagi kaum yang berpikir. Kaum yang berpikir. Nah. Kemudian berikutnya yang kesembilan adalah al-khawfu ila ma la yaliq. Al-khawfu ila ma la yaliq. Rasa takut ya, kepada sesuatu yang tidak seharusnya. Takut kepada sesuatu yang tidak seharusnya. Ya. Takut kepada hal-hal yang belum terjadi. Ya. Takut kepada hal-hal yang seharusnya tidak perlu ditakuti. Ya. Karena tingkatan al-khawf yang paling tinggi adalah khawf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbahaya kalau seseorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Atau bahkan rasa takutnya kepada binatang melebihi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Ya. Berbahaya kalau seseorang rasa takutnya kepada manusia melebihi rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Ya. Setiap orang pasti punya rasa takut. Ya. Terutama takut yang disebut dengan tabiat. Takut dari binatang buas. Tabiat tidak jadi masalah. Asalkan perasaan takut itu tidak sampai melebihi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, rasa takut kepada sesuatu yang tidak semestinya, ini sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Penakut sekali. Gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya kita gak perlu takut, tapi malah takut. Ini gak bermanfaat, ini sia-sia. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah. Yang terakhir, yang ke-10 adalah harapan, memiliki harapan kepada sesuatu yang bukan tempatnya. Atau berharap kepada sesuatu yang bukan tempatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kita memiliki harapan yang besar itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini seharusnya. Karena Allah itu tempat harapan kita. Kalau kita berharap kepada makhluk, kita berharap kepada sesuatu dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang tinggi, ini menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena tidak ada yang dapat memberi manfaat, tidak ada yang dapat menolak mudharat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sungguh sangat tidak berguna apa yang dilakukan oleh sebagian kaum musyrikin yang datang ke tempat-tempat keramat kemudian berharap di sana dapat rezeki yang banyak. Ini tidak bermanfaat. Kan? Ini sia-sia. Apalagi kalau datangnya ke tempat tersebut memakan waktu yang lama. Menghabiskan biaya yang besar. Ini sia-sia. Tidak bermanfaat. Coba berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu jauh-jauh. Gratis, nggak perlu keluar biaya. Ya. Maka ya, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jangan berharap kepada selain Allah. Al-thiqatu bima indallah, wal-ya's bima indannas. Tampakkan rasa thiqah, percaya kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dan berputus asalah terhadap apa yang ada di sisi manusia. Ya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wan nasu yaghdabu hina yus'alu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan murka kalau engkau tinggalkan meminta kepadanya. Wan nasu, sedangkan manusia, yaghdabu, akan marah, hina yus'alu, ketika diminta. Ya kalau sekali dua kali mungkin masih wajar, enggak marah dia. Tapi kalau sudah berkali-kali, marah kebanyakannya, ya kan? Baru ini minta, kemarin minta lagi, lu sekarang datang lagi minta. Marah. Apa tidak ada pekerjaanmu selain meminta? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak meminta kepadanya, Allah marah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat menginginkan kita berharap, kita memohon, kita meminta kepadanya. Ini bedanya. Maka berharaplah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ingdakum yanfud wa ma ingdallahi bakin. Apa yang ada di sisi kalian itu akan hilang, akan habis. Ya. akan tidak ada. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tetap abadi. Ada. Nah, qul bidun rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.